Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman isya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu di Perth dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pertemuan kita perdana tentang tafsir surat Al-Mu'minun, ya. Surat Al-Mu'minun dinamakan dengan Al-Mu'minun karena dibuka dengan firman Allah kepada aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, ya. Dan surat ini adalah surat Makkiyah, diturunkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah, sehingga nuansanya masih berkaitan dengan masalah keimanan, masalah hari kebangkitan, dan demikianlah nuansa surat-surat Makkiyah. Rata-rata berbicara tentang hari kiamat, tentang tauhid, iman kepada Allah, dan juga tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya. Berbeda dengan nuansa surat-surat Madaniyah yang biasanya di situ banyak masalah hukum-hukum dan yang lainnya. Ya. Adapun surat-surat Makkiyah rata-rata tentang masalah keimanan hari akhirat dan juga tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ciri khas surat-surat juz amma rata-rata adalah Makkiyah. Demikian juga surat Al-Minun, surat Makkiyah, kecuali ada beberapa ayat yang diperselisihkan tentang ayat-ayat yang menyebut tentang zakat, apakah ini Madaniyah atau Makkiyah. Wallah alam, hukum asalnya bahwasanya surat-surat dalam kalau disebut satu surat-surat Makkiyah, maka hukum asalnya Makkiyah seluruhnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan dia keluar daripada hukum asal. Jadi surat ini surat Makkiyah, agar kita tahu, diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Dan disebutkan dalam satu hadis an Abdullah bin Sa'ib, dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, shallallana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-subha bi Makkah. Nabi SAW salat subuh mengimami kami di Mekah. Fastaftaha surat al-mu'minun, maka beliau pun membuka dengan surat Al-Mu'minun, yaitu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya, hatta ja'a dzikru Musa wa Harun au dzikru Isa Muhammad bin Abbad yashukku, sampai kemudian Nabi baca surat Al-Mu'minun panjang, sampai Nabi sampai pada ayat berkaitan tentang Nabi Musa dan Harun atau berkaitan tentang Nabi Isa, sang perawi ragu apakah berkaitan dengan Nabi Musa dan Harun atau berkaitan Nabi Isa. Ya, akhadatin Nabi SAW sa'latun faraka, Nabi SAW terbatuk, ya, mengalami soal, ya, terbatuk, faraka'a, kemudian SAW pun ruku, ya, wa Abdullah bin Sa'ib hadirun dhalik, dan Abdullah bin Sa'ib hadir ketika itu. Dalil bahwasanya Rasulullah SAW sudah membaca surat Al-Mu'minun ketika beliau masih di Mekah sebelum berhijrah, ya. Adapun sudah kita sebutkan tadi, nuansa materi atau topik yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun rata-rata adalah tentang nuansa surat-surat Makkiyah yang lainnya, tentang tauhid, tentang membatalkan kesyirikan, tentang hari kiamat, ya, tentang juga kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum tentu ada pembahasan-pembahasan lebih detail dalam surat Al-Mu'minun. Tapi kita mulai ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh beruntung orang yang beriman. Apa yang dimaksud dengan al-falah? Kita sering dengar hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, ya. Hayya 'alal falah, marilah menuju kepada kemenangan, ya. Al-falah ada yang mengartikan, kalau bahasa kita diartikan dengan keberuntungan, ada yang diartikan dengan kemenangan, tapi yang bahas paling baik dalam hal ini adalah Syekh Muhammad Al-Amin Syangqiti. Dalam dua tafsirnya, Al-Namir, kemudian juga dan juga dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, ya, ketika menafsirkan surat Al-Mu'minun, beliau mengatakan al-falah dalam bahasa Arab kembali kepada dua makna. Makna yang pertama adalah husul al-matlubul akbar, yaitu menggapai yang dicita-citakan, perkara besar yang dicita-citakan, itu disebut al-falah. Orang Arab kalau mengatakan qad aflaha fulan, si fulan telah menggapai al-falah, artinya dia telah mencapai cita-citanya, sudah berhasil, sudah sukses, falah, disebut aflah, dia sudah beruntung. Ini makna al-falah dalam bahasa Arab. Makna yang kedua, al-falah maksudnya adalah mencapai kebahagiaan yang al-baqa sarmadi, yaitu menetap, menetap, ya. Kalau seorang misalnya berhasil tapi belum menetap, masih turun lagi, sukses lagi, naik lagi, turun lagi, ini belum disebut aflah. Belum disebut aflah, belum disebut al-falah. Oleh karenanya al-falah mengandung dua makna tersebut, yaitu husul al-husul alal matlubil akbar, berhasil menggapai cita-cita, kemudian kontinuitas, continue dalam kebahagiaan yang diraih. Dan ini sangat pas dengan kalau kita bicara al-falah di sini bagi orang mukmin, maksudnya mereka masuk surga, mereka meraih surga Firdaus, karena itulah cita-cita seorang mukmin. Sehingga kalau orang mukmin telah mencapai surga, itulah dia disebut dengan aflah, dia sudah beruntung. Kemudian nikmat yang dia raih di surga tersebut ternyata sarmadi abadi, ya, selama-lamanya, sehingga pantaslah dikatakan dia aflah, ya. Oleh karenanya kalau kita mendengar seruan muazzin hayya alal falah halumma ilal falah, marilah menuju kepada al falah, maka bisa kita maknakan dengan makna tadi, al falah maksudnya surga, yaitu cita-cita seorang mukmin ingin apa, ingin masuk surga, semua cita-cita, cita-cita para anbiya, ya, dan cita Nabi Ibrahim yang berdoa wa ja'alni min warasati jannati na'im, jadikanlah aku termasuk waris surga yang penuh dengan kenikmatan. Doa Nabi juga minta surga, kata Nabi haulahu nudandin, demikianlah kami, permohonan kami selalu seputar itu, minta surga dijauhkan dari neraka jahannam, ya. Jadi aflah maksudnya meraih yang dicita-citakan, dan juga continue berkesinambungan dalam kebahagiaan tersebut, ya. Ini kalau diartikan surga sangat pas. Bisa juga masuk aflah, bisa jadi kenikmatan dunia, ya. Seorang meraih apa yang dia cita-citakan, kebahagiaan, ya, orang mukmin pasti bahagia, dan kebahagiaannya berkesinambungan dalam hatinya. Ya, mungkin ada sedikit, ya, namanya kesedihan itu biasa, tapi seorang mukmin harusnya dia bahagia dan dia bertahan dalam kebahagiaannya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, atau sungguh telah menang orang-orang yang beriman, telah meraih cita-cita mereka. Siapakah orang beriman tersebut? Di sini makanya disebut surat Al-Mu'minun, karena dibuka dengan firman Allah qad aflahal mu'minun. Siapakah orang-orang yang telah beruntung tersebut, orang-orang mu'minun? Di sini Allah menjelaskan sifat-sifat mereka. Dan kalau kita perhatikan sifat-sifat mereka ini berkaitan dengan sifat-sifat amalan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina hum fi salatihim khashi'un." Ini sifat yang pertama. "Alladzina hum fi salatihim khashi'un." Yang kedua, yaitu orang yang dalam salat mereka khusyuk. Kemudian "alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Yang kedua, mereka berpaling dari perbuatan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia maupun perbuatan yang sia-sia. Sifat yang ketiga, "Walladzina hum lizzakati fa'ilun." Yang melakukan zakat, yang mengerjakan, menunaikan zakat. Yang keempat, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Yaitu orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali mereka tidak jaga kemaluan mereka kepada istri-istri mereka, kepada budak-budak mereka. Kalau hal itu tidak, mereka tidak dicela kalau mereka tidak menjaga kemaluan mereka untuk istri dan budak-budak mereka, karena itu halal bagi mereka. Faman yabtagi wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Siapa yang mencari di balik ini, maka mereka telah melampaui batas. Ini ciri keempat. Ciri kelima, "Walladzina hum liamanatihim wa'adihim ra'un." Itu orang-orang yang memperhatikan amanah-amanah yang dititipkan kepada mereka dan memperhatikan janji mereka, ya. Kemudian yang keenam, "Walladzina hum ala salawatihim yuhafidzun." Orang-orang yang menjaga salat mereka. Baru Allah sebutkan "ulaika humul waritsun." Mereka adalah orang-orang yang mewarisi, yang dapat warisan. "Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun," yaitu orang-orang yang dapat warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Ini beberapa sifat yang kalau kita perhatikan adalah sifat-sifat amaliyah, perbuatan yang merupakan sifat-sifat orang beriman. Ini adalah bantahan yang telak kepada orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya amal soleh bukan bagian daripada iman. Justru ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat orang beriman, Allah selalu menyebutkan amal-amal soleh. Karena laisal iman bitamanni, pengakuan iman cuma hanya bukan angan-angan, ya, tapi harus ada buktinya, ya. Harus ada buktinya. Makanya tidak Allah menyebutkan orang bertakwa, orang beriman, kecuali Allah sebutkan ciri-cirinya. Dan ciri-cirinya diantaranya berkaitan dengan amal soleh. Makanya ketika Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilu sholihat. Sungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Bukan berarti amal soleh bukan bagian dari keimanan. Justru amal soleh bagian dari keimanan, cuma dia disebutkan secara spesifik, karena dia sangat penting, ini bukti daripada keimanan. Percuma seorang mengaku beriman tapi tidak ada buktinya. Tidak ada bukti amaliyahnya. Ya. Seperti pohon tapi tanpa buah. Ya. Percuma. Ya. Maka justru amal soleh merupakan bukti keimanan. Sebagaimana dalam ayat ini Allah menyebutkan telah menang atau telah beruntung orang yang beriman, kemudian Allah sebutkan ciri-cirinya. Bibi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ciri yang pertama, alladzina hum fi salatihim khasyi'un, itu orang-orang yang mereka khusyuk dalam salat mereka. Ini ciri pertama yang menunjukkan bagaimana perhatian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap salat, ibadah yang sangat agung. Ya, karena Allah sebutkan sebagai ciri pertama. Kemudian, berikutnya dalam salat tersebut, yang Allah sebutkan sifat salat tersebut adalah khusyuk. Sifat khusyuk. Khusyuk ini sangat penting dalam salat. Asalnya khusyuk adalah amalan hati, asalnya, tetapi kemudian dia terproyeksikan dalam anggota tubuh al-jawarih, namanya anggota tubuh al-jawarih. Maka secara zahir orang yang khusyuk itu bagaimana? Dia ada khusyuk hati, ada khusyuk tubuh, ya. Dua-duanya sangat penting. Tubuh harus khusyuk, hati juga harus khusyuk, dan duanya saling membantu. Ya. Kalau khusyuk berkaitan dengan anggota tubuh, seperti misalnya jangan lihat ke langit, Rasulullah SAW melarang seorang ketika sholat melihat ke langit. La yantahiyanna aqwamun, ya. Hendaknya suatu kaum berhenti dari melihat ke langit, melihat ke atas, kata Nabi SAW. Ya, Rasulullah melarang, ya. Karena melihat ke atas menunjukkan tidak beradab, tidak khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ingatkan, misalnya kalau ada orang-orang lagi berdoa, doa kunut, maka jangan lihat ke atas. Memang benar kita kalau lagi di luar berdoa kita ke atas, ya. Tetapi ketika dalam kunut, dalam salat, kita tundukkan pandangan ke bawah. Ini tanda kekhusyuan. Ya. Jadi di antaranya tidak memandang ke atas. Kemudian dianjurkan memandang ke bawah sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Memang ada khilaf. Apakah dianjurkan lihat ke tempat sujud atau lihat ke depan? Jumhur ulama mengatakan lihat ke tempat sujud. Madzhab Malikiyah mengatakan dianjurkan lihat ke depan, ya. Intinya tidak melihat ke atas, ya. Tapi kalau kita lihat ke bawah lebih khusyuk, karena pandangan kita terbatas, tidak melihat kemana-mana, fokus ke arah sujud. Ini menunjukkan kekhusyuan. Di antara kekhusyuan yaitu tidak ada iltifat, ya. Yakhtalisu syaitan, yang Nabi menyebutkan iltifat, tengok, itu merupakan curian syaitan. Syaitan mencuri pahala salat kita. Kita lagi di sini, kemudian kita tengok dengan pandangan lirikan mata ke kanan ke kiri, itu ini semua berlawanan dengan kekhusyuan zahir. Kekhusyuan zahir enggak boleh. Kita berusaha fokus ke depan. Kemudian juga gerakan-gerakan tidak perlu, ya, gerakan-gerakan entah pegang jenggotnya, entah kumisnya, entah bajunya, entah apanya, entah sorbannya, ini semua bertentangan dengan kekhusyuan zahir, kekhusyuan zahir, ya. Adapun kekhusyuan hati, maka ini lebih penting daripada kekhusyuan zahir, tapi dua-duanya dituntut. Kekhusyuan hati yaitu seorang salat dan dia merasa dia sedang berhadapan dengan Rabbul Alamin, sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza kana fi salat fa innahu yunaji rabbahu. Sungguhnya seorang ketika dalam salat dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis qudsi, dalam hadis sahih Muslim, kata Allah, idza qala abdi alhamdulillah rabbil alamin, Allah berkata, hamidani abdi, kalau hambaku membaca Al-Fatihah dan dia membaca ayat pertama alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menimpar, Allah mengatakan, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Kemudian idza qala abdi, kalau hambaku berkata ar-rahmanir rahim, maka Allah berkata, asna alayya abdi, sungguhnya hambaku telah menyanjungku. Kalau hambaku berkata maliki yaumiddin, yang menguasai pembalasan, maka Allah berkata, majjadani abdi, sungguhnya hambaku telah mengagungkan aku. Wa idza qala abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masal, sungguhnya ini antara aku dengan hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jika hambaku berkata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kata Allah, hadza li abdi wa li abdi masal, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Seorang menghadirkan dia baca Al-Fatihah, Allah sedang menyambut apa yang dia ucapkan. Ini menambah khusyuan dalam hati. Dia sedang bermunajat, sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan Islam sangat mudah. Orang ingin connecting dengan Allah sudah tinggal salat, wudu kemudian salat. Enggak perlu pakai prosedur-prosedur kemudian yang sulit ya. Sebagaimana kalau kita mau bertemu dengan penguasa, berat, tidak gampang. Allah penguasa alam semesta dan kita adalah salah satu dari hambanya di miliaran manusia. Mau ketemu dengan Allah tinggal wudu kemudian salat, langsung connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ingat ketika kita Al-Fatihah, Allah menyambut apa yang kita ucapkan. Kemudian juga ketika hamba mengatakan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ya, Nabi mengatakan Allahu yasma, Allah mendengar ketika dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, sungguhnya Allah mendengar orang yang memujinya. Kemudian kita mengucapkan Rabbana lakal hamdu, ya Rabb kami bagi engkau pujian. Allah mendengar kita tatkala kita sedang memujinya, ya. Allah mengatakan, Allah melihat ketika kita sedang salat. Wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut, alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, innahu samiul 'alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertawakkallah kepada Allah yang Maha Hidup dan tidak mati. Alladhi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika kau sedang berdiri. Yaitu sedang berdiri, sedang untuk salat. Wa taqallubaka fis sajidin, tatkala engkau sedang sujud bersama orang-orang yang sujud. Kau dalam jamaah, meskipun jamaah ada 1000 orang, ada 2000 orang, ada 100.000 orang, Allah tahu persen-persen, Allah tahu. Allah tahu bagaimana gerakan kita. Allah nilai satu persatu. Detail. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun jatuh kecuali Allah mengetahui. Kalau daun yang bukan mukallaf, yang tidak dibebani untuk menjalankan syariat, jatuh, Allah tahu. Dan bagaimana lagi dengan kita yang dibebani untuk melakukan syariat? Maka ketika kita sadar kita sedang berhadapan dengan Allah, maka ini membantu kita untuk khusyuk hati kita. Ya. Hadirkan di hadapan kita ada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan sallu salata muwaddi'in, salatlah sebagaimana kalian tidak berpisah. Seakan-akan jadi ini salat yang terakhir. Bisa jadi salatku ini penentu aku masuk surga. Bisa jadi salatku ini penentu aku masuk surga. Maka seorang berusaha salat dengan sebaik-baiknya seakan-akan dia akan meninggalkan dunia ini. Bagaimana sih kalau orang akan meninggal dunia akan salat dengan sebaik-baiknya? Kita enggak tahu kapan nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk hati penting, khusyuk zahir juga, dua-duanya penting, harus di perhatikan, harus diperhatikan. Adapun kalau orang dia bilang hasilnya khusyuk tapi salatnya gerak-gerak, ya, maka sebagaimana perkataan sebagian salaf, kalau dia hatinya khusyuk tidak mungkin badannya tidak khusyuk. Ada kelaziman antara keduanya. Ada kelaziman di antara keduanya, ya. Ikhwan akhwati rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah khusyuk dalam salat, apakah wajib ataukah sunnah, ya. Sebenarnya mengatakan hukumnya wajib berdalil dengan ayat ini, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sungguh beruntung orang yang beriman yang mereka khusyuk dalam salatnya. Kemudian Allah sebutkan ulaikal ladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun, orang yang mewarisi surga Firdaus, ya. Ternyata untuk syarat meraih surga Firdaus harus khusyuk dalam salat. Ini menunjukkan khusyuk dalam salat hukumnya wajib. Ini pendapat sebagian ulama. Namun Allah alam bisawab, yang lebih benar bahwasanya lebih kuat khusyuk dalam salat tidak sampai pada derajat wajib, meskipun dia adalah ruhnya salat. Meskipun dia adalah ruhnya salat, dia tingkat tertinggi dalam salat adalah khusyuan. Tapi tidak sampai pada derajat wajib. Seorang berusaha untuk khusyuk. Ya, karena kalau dia tidak khusyuk, pahala salatnya sangat berkurang. Ya, sebagian perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya seorang tidak mendapatkan pahala kecuali kadar ma yaqilu minha, kadar apa yang dia renungkan dalam solatnya. Kalau pikirannya kemana-mana maka pahalanya berkurang. Tapi maksud saya Allah alam bisawab tidak sampai dalam masalah kewajiban solat. Makanya ketika ada musiu solat, al musiu fi solati, seorang yang salah dalam solatnya datang kemudian dia solat, Rasulullah SAW mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah kau belum solat. Kemudian dia sholat lagi, dia datang lagi, dia beri salam kepada Nabi, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Balilah kau belum sholat. Sampai 3 kali. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah usinu ghairaha, aku tidak bisa sholat lebih bagus daripada ini. Maka Nabi ajarkan, kalau kau sholat begini, begini, begini, begini, Nabi tidak sebut khusyuk dalam, waktu Nabi sedang mengkoreksi sholatnya, Nabi tidak menyebutkan tentang kekhusyuan. Tapi Nabi secara hati, tapi Nabi menceritakan kekhusyuan badan, tentang tumak ninah. di antara bentuk khusyuk tubuh adalah tumakninah dalam salat. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan tidak mungkin seorang meraih kekhusyuan hati kalau dia salatnya buru-buru, enggak mungkin, mustahil. Kalau Anda ingin khusyuk dalam hati, ketika salat juga tubuh juga harus tenang, tidak boleh buru-buru ya. Tidak boleh buru-buru. Jadi intinya, meskipun khusyuk adalah perkara yang paling krusial dalam salat, bahkan yang paling utama, namun dia tidak sampai pada derajat wajib ya. Apalagi sampai membatalkan salat kalau orang tidak khusyuk. Ini adalah kemudahan, seorang dimotivasi untuk khusyuk tapi tidak sampai pada derajat wajib. Kalau sampai derajat wajib repot, kita bilang banyak salat orang tidak diterima, salat orang batal ya. Tapi hukumnya sangat dianjurkan sunnah, tapi tidak sampai derajat wajib, wallahu alam bisawab. Jadi intinya seorang berusaha untuk khusyuk dalam salat baik khusyuk hati maupun khusyuk zahir. Ada faedah yang disampaikan oleh Ibnu Daqiqail Aid dalam kitabnya Ihkamul Ahkam ketika membahas tentang hadis keutamaan salat wudu, yaitu Nabi SAW bersabda setelah berwudu, kata Nabi SAW, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berwudu seperti wuduku, kemudian dia salat 2 rakaat, dia salat wudu, "la yuhaddithu fihi ma nafsuhu," dia tidak mengajak bicara jiwanya, artinya dia khusyuk, "ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi," maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di sini kata Ibnu Daqiqil Aid rahimahullahu taala dalam kitabnya Ihkamul Ahkam bahwasanya seorang tidak membawa jiwanya ketika sholat melayang kemana-mana. Ini penyakit, kalau kita lagi sholat pikiran kita kemana-mana. Pikiran ke makanan, pikiran kita ke pekerjaan, pikiran kita ke anak-anak, pikiran kita kemana-mana. Pikiran ke utang, barang hilang ketemunya ketika sholat. Lupa tahu-tahu ingat dalam apa? Ketika sholat. Banyak hal yang setan buat kita lupa, ingat. Dan Nabi sebutkan, ada setan datang khusus menggoda kita sedang sholat. Supaya tidak khusyuk, setan mengatakan udzkur kada, ingat ini, dan benar. Banyak barang yang hilang ketemu ketika sholat. Siapa yang kasih tahu? Iblis, setan. Ingat ini. Nah, sehingga pikiran kita ke sana. Rencananya kita mau rencana untuk kita pekerjaan hari ini kita pikirkan dalam sholat. Ya. Sehingga betapa banyak orang sholat, dia tidak sadar tahu-tahu sudah sampai rakaat keempat. Rakaat satu, kedua, ketiga saking khusyuknya lewat begitu saja, tidak dia sadari. Karena pikirannya sudah kemana-mana, tahu-tahu sudah rakaat keempat, tahu-tahu imam sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tiba-tiba sudah salam. Kenapa? Karena syaitan memang datang, uzkur kata, ingat ini. Tetapi, kata Ibn Daqiqil Aid, ini faedah yang saya tidak dapatkan kecuali dari beliau, rahimahullah ta'ala, bahwasanya selama seorang ketika dia tidak bisa menolak khawatir, khawatir itu pikiran-pikiran yang melintas di hati, sulit untuk kita hindari, selama khawatir tersebut, khatirah atau khawatir, yaitu pikiran-pikiran yang melintas, masih berkaitan dengan akhirat, maka seorang masih dikategorikan dalam kekhusyuan. Masih dalam koridor dia masih khusyuk. Selama pikirannya tidak keluar dari akhirat. Misalnya seorang sedang sholat, tahu-tahu dia ingat berbakti kepada orang tua, dia ingat maksiat yang dia lakukan, dia ingat tentang hari kiamat. Padahal imam baca lain, baca surat lain, dia pikirannya ke hari akhirat. Seharusnya dia berusaha fokus dengan apa yang dibaca oleh imam, berusaha maknanya, mengerti maknanya, tapi banyak orang tidak paham apa yang dibaca oleh imam. Pikirannya ke akhirat, maka ini masih dikategorikan sebagai orang khusyuk insyaallah taala, karena dia bukan memikirkan sesuatu yang ajnabi, sesuatu yang asing, tapi dia masih memikirkan berkaitan dengan akhirat yang itu sangat penting dia lakukan dalam salatnya. Wallah alam bisawab. Ini kesimpulan tentang masalah khusyuk. Kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salat mereka ya. Di sini Allah datangkan dalam bentuk isim fa'il khasyi'un, yaitu dia mereka berusaha selalu pertahankan khusyuknya, bukan khusyuk cuma rakaat pertama, rakaat kedua, tiga, empat, enggak. Makanya datang isim fa'il. Isim fa'il itu menunjukkan istimrar, continue, kesinambungan. Jadi sejak rakaat pertama sampai rakaat keempat berusaha khusyuk. Ya, selalu dia khusyuk. Kalau tapi ini perjuangan untuk bisa menjadi orang khusyuk dalam salat, perlu perjuangan. Tapi kalau dia sudah sampai pada titik itu, mudah bagi dia untuk khusyuk. Jadi alladzina hum fi salatihim khashiyun, orang-orang yang dalam salat mereka senantiasa khusyuk. Ya, ini ciri pertama syarat masuk surga Firdaus. Yang kedua, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling dari al-lagwu. Al-lagwu secara bahasa artinya mala faidata fihi, yang tidak ada faedahnya. Minal aqwal wal af'al, dari perkataan-perkataan tidak faedahnya maupun perbuatan tidak ada faedahnya. Ya. Dan seorang yang meninggalkan al-lagwu, ya. Itulah yang disebut dengan orang yang zuhud, ya, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menyebut tentang makna zuhud, dia mengatakan tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kita tidak bisa menerapkan ayat ini kecuali kita memiliki sifat zuhud. Makanya kita renungkan, kita mau ngomong, menulis, mau berbuat, mau ke sana, mau kemari, pikir ada manfaatnya enggak di akhirat. Kalau enggak ada, maka kita berpaling, karena itu lagu, tidak ada faedahnya. Ini kita tidak berbicara tentang perkara yang haram, kita berbicara baru perkara yang lagu, yang tidak, yang sia-sia. Memang ada khilaf yang perlawanan lagu, ada yang mengatakan syirik, ada yang mengatakan kemaksiatan, macam-macam, ada yang mengatakan kebatilan. Tapi secara bahasa, lagu itu adalah mala faedata fih, sesuatu yang sia-sia. Tidak ada faedahnya. Terkadang jelas kalau maksiat itu lagu, bukan cuma tidak ada faedah, bahkan berikan kemudharatan. Apalagi kesyirikan. Tapi kalau kita ingin benar-benar menerapkan ayat ini, kita meninggalkan semua yang sia-sia, maka kita selalu hadirkan dalam diri kita makna zuhud, yaitu tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat. Kita mau begini, tanya, ini ada manfaatnya enggak di akhirat? Saya dapat pahala enggak ikut ini? Saya ikut dapat pahala enggak melakukan ini? Kalau dapat pahala, kerjakan. Kalau enggak. Banyak perbuatan-perbuatan tradisi kehidupan sehari-hari bisa menjadi nilai pahala ya, banyak ya. Menyenangkan istri, kita niatkan, oh, ini ada pahalanya. Menyenangkan istri, menyenangkan anak-anak, ngobrol sama orang tua, itu bentuk berbakti, banyak hal. Tapi kita renungkan begitu, ini ada manfaatnya. Kalau enggak ada manfaatnya, enggak usah. Pergi ke sana misalnya, jauh-jauh acara rame-rame, ada manfaatnya bagi agamamu enggak? Ada manfaatnya bagi akhiratmu? Kalau enggak ada, enggak usah. Itu lagu namanya. Itu lagu. Dan di sekarang ini, di dunia kita banyak sekali yang lagu. Yang sia-sia, bukan sia-sia, bahkan maksiat banyak sekali. Apalagi dunia medsos. Banyak sekali. Misalnya seorang wanita duduk, kemudian setengah jam melihat browsing tas misalnya. Kalau dia punya uang mau beli, enggak apa-apa kan? Tapi kalau enggak punya uang, kemudian di atas ini model ini model ini model model tidak lama setengah jam lewat, tidak lama 45 menit lewat. Ini lagu, enggak ada faedah. Ini dia rasanya menjauh. Tidak perlu. Kecuali dia ada keperluan ya. Kalau dia harus walimah, dia harus beli tas yang bagus misalnya, boleh-boleh. Yang penting perkara yang sia-sia dia jauhi, dia jauhi. Dan kita sekarang bukan berbicara tentang perkara sia-sia, kita terjerumus dalam perkara yang mungkar. Orang-orang yang mewarisi surga Firdaus bukan hanya meninggalkan yang mungkar. Bahkan perkara yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya, yang mungkin tidak mendatangkan dosa, tapi tidak ada faedahnya, mereka tinggalkan. Ya. Di i'rad artinya benar-benar berpaling. Bukan cuma lihat-lihat, tidak lihat-lihat, berpaling. Mereka itu tidak ada manfaatnya, mereka berpaling. Tidak kepo sama sekali. Tidak nengok-nengok sama sekali. Tidak, karena i'rad mereka berpaling. Ini ciri yang berat. Sifat yang berat ini miliki orang-orang yang pewaris surga Firdaus, surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Kita sedang bicara tentang tabaqatul ulia, tentang level tinggi dari kaum mukminin. Yang Allah mengatakan qad aflahal mukminun, orang telah beruntung, pertama khusyuk dalam salatnya. Yang kedua berpaling dari perkara-perkara yang sia-sia, dan itu perkara yang sangat berat terutama di zaman sekarang ini. Ya. Sehingga kita terkadang candaan. Candaan terkadang kita bercanda di grup, di teman-teman. Kalau ada manfaat enggak ada masalah. Menyenangkan hati orang sesekali ya. Mizah itu kata para ulama seperti garam, candaan. Kebanyakan enggak bagus, sedikit-sedikit saja. Menyenangkan hati orang. Kebanyakan akhirnya terjerumus pada ngejek orang, dusta terkadang, buang-buang waktu kebanyakan. Ya. Ini contoh, kalau kita memiliki sifat ini, walladzina anilagwi mu'ridun, maka dia mentakar, ya, mentakar candaan yang dia lakukan. Ada waktunya. Tidak terus-terusan. Tidak ada kedustaan. Dan karena kalau sudah sampai pada kedustaan, sampai bengong, sampai berlebihan, maka ini sudah lagu sia-sia. Tidak ada faedahnya. Allah musta'an. Apalagi sekarang di zaman kita banyak YouTuber-YouTuber yang bikin klip-klip yang tidak ada faedahnya. Yang nonton banyak lagi. Jutaan, ya. Bagi mereka ada faedah, dapat duit. Jadi YouTuber dapat duit. Ya, kita yang nonton ini enggak ada faedahnya. Pamer mobil barulah, pamer rumah barulah, pamer anjing barulah, pamer sepatu barulah, ya. Pamer jalan-jalan ke sana kemari, sudah orang diikat dengan kehidupan dunia yang glamor, ya. Dan macam-macam. Yang jadi korban kita-kita, anak-anak terbiasa dengan perkara yang sia-sia, terbiasa. Sementara ciri orang-orang yang pewaris surga Firdaus berpaling dari perkara yang sia-sia. Kemudian waladhinahum lizakati fa'ilun. Jadi berikut yang ketiga, dan orang-orang yang melakukan zakat. Ya. Yang melakukan zakat. Maka di sini lihat, yang melakukan zakat. Sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Apa yang dimaksud dengan melakukan zakat? Di sini zakat ada yang memaknakan maksudnya zakatul amwal, yaitu bayar zakat. Pendapat kedua, ini juga pendapat sebagian ulama, mengatakan zakat sini maksudnya zakat hati. Zakat hati, ya. Coba kita tulis di sini. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala, walladhinahum bizzakati fa'ilun. Itu orang-orang yang melakukan zakat. Yang melakukan zakat. Zakat di sini maksudnya apa? Ada khilaf, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Para ahli tafsir khilaf. Ada yang mengatakan zakat sini maksudnya zakat harta, zakatul amwal. Ada yang mengatakan zakatun nafs. Tazkiyatun nafs itu mensucikan jiwa. Khilaf yang kuat di kalangan mereka. Mereka mengatakan tidaklah disebut zakat, yang mengatakan zakat harta, kata mereka tidak disebut zakat kecuali yatabadar fiddihin, yang pertama terbetik dalam benak adalah zakat harta. Zakat harta, ya, hukum asal. Makna zakat adalah zakat harta. Mereka mengatakan demikian, ya. Yang ini mengatakan tidak, kata mereka ini bukan zakat harta. Kenapa? Karena zakat harta baru diwajibkan di Madinah. Di Madinah. Sementara surat Makkiyah. Sementara surat ini Makkiyah. Makkiyah maksudnya turun di Mekah. Jadi zakat ini bukan maksudnya zakat jiwa, bukan zakat harta, tapi zakat jiwa. Zakat jiwa seperti dalam Al-Quran Allah berfirman, zakat jiwa seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini contoh dalam surat Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Jadi disebut juga zakat, tapi maksudnya mensucikan jiwa. Kemudian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man tazakka wa dzakara ma rabbih fasalla, ya. Surat sabbih isma rabbikal a'la. Man tazakka, sama ini juga mensucikan jiwa, ya. Seperti kata Allah juga, ya, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada walakinallahi yuzakki man yasha. Walakinallaha yuzakki man yasha. Ya. Lafal zakat dalam Al-Quran juga banyak. Akan tapi Allah yang mensucikan jiwa siapa yang Allah kehendaki. Di sini juga zakat maksudnya mensucikan jiwa. Contohnya lagi apa namanya? Wa ammal gulamu fakana abahu mu'minaini fakhashina ayyurihkahuma tughyan wa kufra fa'arana ayyubidilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa ruhma. Khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Di sini zakat, ya, maksudnya adalah suci, kesucian hati. Khairan minhu zakatan. Jadi pendapat ini mengatakan zakat yang dimaksud sini adalah mensucikan jiwa, bukan zakat bayar duit. Apalagi ayatnya Makkiyah. Kata mereka yang mengatakan zakat amwal, kata mereka meskipun Makkiyah, di Mekah sudah diwajibkan zakat. Diwajibkan zakat secara umum. Yang di Madinah berkaitan dengan zakat khusus. Yang di Madinah baru diwajibkan zakat yang khusus yang ada nisab dan ada haulnya, ya. Makanya Allah berfirman, fawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat. Celaka orang musyrikin yang tidak mengeluarkan zakat, padahal itu adalah ayat makkiyah. Jadi di Mekah juga sudah ada zakat, Nabi sudah mewajibkan zakat, cuma bukan secara umum, itu surah sedekah, wajib sedekah, tapi zakat yang khusus seperti istilah yang kita pahami sekarang dengan nisab dengan haul itu memang baru di Madinah. Jadi ini ayat meskipun makkiyah tapi bicaranya tentang zakat harta. Yang mengatakan zakat jiwa, mereka protes dari kata mereka, lihat Allah menggunakan kata fa'ilun di situ. Kata Allah menggunakan kata fa'ilun. Dan ini ketidakkebiasaan, mengerjakan, artinya mengerjakan. Biasanya kalau zakat harta pakai lafal ita'uz zakat atau yu'tunaz zakat, yaitu ita. Wa ita'uz zakat atau yu'tunaz zakat. Kemudian juga kalau zakat harta biasanya gandeng langsung dengan salat. Bergandengan langsung dengan salat. Seperti wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan bayarlah zakat. Allah alam bisawab. Saya lebih cenderung pada pendapat bahwasanya yang dimaksud zakat sinah zakatun nafs, mensucikan jiwa. Artinya kalau orang ingin meraih surga firdaus, dia berusaha mensucikan jiwanya. Bagaimana cara mensucikan jiwa? Dengan mentauhidkan dirinya, melatih jiwanya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memerusakkan menjauhkan dirinya dari penyakit-penyakit hati, bersihkan, menghiasi diri dengan akhlak mulia, daripada bersihkan dari riya, daripada ujub, dari sombong, ya, hias hati dengan tawadhu, dengan rendah diri, husnudzon, tidak meremehkan orang lain, banyak hal husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mensucikan jiwanya, ya. Ada yang berkata ini mencakup dua-duanya. Kalau ingin masuk dapat surga firdaus, zakat harta bayar, kemudian juga jangan lupa mensucikan jiwa. Wallahu alam bisawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini pendapat yang disebut tadi condong kepadanya Syekh Muhammad Amin Syengkiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan. Beliau kayak condong kepada pendapat zakat itu maksudnya zakat jiwa. Wallahu alam bisawab, ya. Kemudian walladzina hum lifurujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Wal hafizuna furujahum halaf wal hafizat. Allah memuji orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Ya. Kecuali kepada siapa? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Ketikan sini, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak mereka. Fa innahum ghairu malumin. Kalau mereka tidak jaga kepada istri dan anak-anak, dengan istri dan budak-budak tidak jadi masalah, mereka tidak tercela. Famani bitagawara adzalik faulaika humul adun. Yang mencari di luar itu maka mereka telah melampaui batas. Perhatikan yang berikutnya. Allah mengatakan walladzina hum lifurujihim hafizun. Hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Ya. Bagaimana cara menjaga kemaluan? Allah mengatakan menjaga. Menjaga. Menjaga berarti menghindarkan dari sebab-sebab yang bisa merusak. Menghindarkan diri. Dari sebab-sebab yang mengakibatkan tidak menjaga kemaluan. Di antaranya apa? Menjauhi sebab-sebab zina. Di antaranya menjauhi sebab-sebab zina. Menjauhi sebab-sebab zina. Apa sebab-sebab zina? Banyak. Sebab zina banyak. Tidak berkhulwat dengan wanita yang bukan mahramnya, atau wanita tidak berkhulwat laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak melihat hal-hal yang haram, ya. Tidak menonton film-film tayang-tayang bisa mengubarkan syahwat, ya. Tontonan yang mengajari orang untuk menggampangkan zina, menggampangkan selingkuh dan yang lainnya, ya. tidak bersafar sendirian tanpa mahram, khawatir di tengah jalan tergoda atau ngobrol dengan laki-laki lain yang menggoda dia, dan banyak hal, ya, banyak hal, ya. Yang paling utama adalah diantaranya menundukkan pandangan. Ini bentuk menjaga. Menjaga. Allah tidak hanya mengatakan tidak berzina, tapi Allah mengatakan walladzina hum li furujihim hafidz. Dia jaga, namanya jaga, dia perlu menjaga dari hal yang bisa merusak. Hal yang bisa merusak kemaluannya terjerumus dalam kemaksiatan, maka dia hindari. Kecuali pada dua hal. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Azwaj maksudnya istri-istri atau budak-budak wanita, ya. Ini boleh, tidak perlu dijaga, karena memang sama istri tidak jadi masalah. Berhubungan istri melihat kemaluan kita tidak ada masalah, kita melihat kemaluan istri tidak jadi masalah, karena tidak perlu dijaga buat istri. Kemudian budak-budak wanita, tentu ini sekarang sudah tidak ada, ya, tapi dulu sempat ada, ya, ini sekarang sudah tidak ada, ya. Dulu ada, ya. Dulu orang bisa budak laki-laki punya budak wanita dan dia boleh menggaulinya. Sekarang sudah tidak ada, ya. Sekarang berarti istri. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Faedah bahwasanya berarti dua hal. Pertama, boleh melihat dan dilihat, boleh melihat kemaluan pasangan, karena tidak perlu dijaga. Karena Allah mengatakan tidak mengapa tidak dijaga, boleh melihat. Yang kedua, di antara faedahnya, boleh menikmati seluruh tubuh wanita, atau sebaliknya, tubuh pasangan, kecuali dubur, itu yang tidak boleh. Kecuali dubur, ya. Atau kemaluan ketika sedang haid, ya. Dan kemaluan ketika sedang haid. Ini hukum asal, ya. Boleh seorang menikmati dari sisi mana saja, dari tubuh mana, mendatangi dari depan, dari belakang, terserah. Ini hukum asal karena tidak perlu dijaga. Tidak perlu dijaga kepada istri. Dari sini kita tahu, kata Allah, "Faman yabtaghi wara'a dzalika faulaika humul adun." Siapa yang mencari di balik ini, mencari kenikmatan kemaluan selain pada istri dan pada budak-budak wanita, maka dia telah melakukan sikap melanggar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yabtaghi wara'a dzalika faulaika humul adun." Yaitu siapa yang mencari kenikmatan, siapa yang mencari kenikmatan kemaluan dari selain dua perkara di atas, maka dia telah melampaui batas. Fa'ula, maka mereka telah melampaui batas. Di antara cara mencari kenikmatan kemaluan yang melampaui batas, di antaranya misalnya kata para ulama seperti tentunya berzina, tentunya homoseksual atau lesbi, ini dua-duanya berarti mencari kenikmatan syahwat kemaluan dengan cara yang bukan dua ini, ya. Berzina, homo atau lesbi. Kemudian juga di antaranya misalnya nikah mut'ah. Kenapa nikah mut'ah tidak boleh? Karena nikah mut'ah tidak menimbulkan konsekuensi wanita sebagai istri, karena yang dibolehkan cuma istri. Nikah mut'ah waktunya terbatas dan juga tidak ada waris-mewaris antara suami dan istri. Tidak ada kewajib nafkah bagi sang wanita. Ini bukan konsekuensi istri. Istri itu kita nafkahi, Kalau dia meninggal kita waris, kalau kita meninggal dapat waris dari kita, ya itu namanya istri. Adapun cuma nikah muta, cuma 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, tanpa harus menafkahi, ini namanya bukan istri. Maka dilarang Allah nikah, nikah muta di antara hal yang dilarang dalam hal ini ya. Kemudian juga di antara semua para ulama misalnya adalah masturbasi ya. Masturbasi juga di antaranya atau disebut nikahul yad, menikah dengan tangan ya. Baik laki-laki maupun perempuan hukumnya haram, ini termasuk faulaika humul adun. Ada khilaf dengan tentang masturbasi, tapi pendapat jumhur bahwasanya hukumnya haram. Mereka berdalil dengan ayat ini. Siapa yang mencari kenikmatan, kemaluan di balik dua perkara ini, maka mereka telah melanggar ya. Dan ini umum ya, bahwasanya ayat ini umum. Kata Allah, famani bitagawara adzalik, siapa yang mencari di balik itu, umum mencakup apapun yang dilakukan selain daripada dua ini, maka hukumnya haram ya. Oleh karenanya ketika Nabi menawarkan solusi kepada para pemuda yang punya syahwat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa inna ughaddu lil basar wa aslu lil farj fama lam yastati' alaihi bisyam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda, siapa yang punya kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Itu lebih menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Barang siapa tidak mau, maka puasa. Nabi mengatakan, barang siapa tidak mampu, silakan onani atau masturbasi. Enggak. Padahal kebutuhan seorang untuk melampiaskan syahwatnya ada. Tapi Nabi tidak memberi solusi dengan masturbasi dan onani. Nabi menyuruh puasa. Berarti menunjukkan onani atau masturbasi hukumnya haram, mencari kenikmatan dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa melakukannya, dia tidak termasuk dari orang-orang yang meraih surga Firdaus. Dia tidak meraih, maksudnya orang-orang yang meraih surga Firdaus. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh, karena mengatakan mengeluarkan air mani adalah kebutuhan, sebagaimana suatu yang berlebihan dalam tubuh boleh dikeluarkan, seperti buang ingus atau buang ludah, mengeluarkan air mani juga adalah perkara yang dibolehkan, karena sama-sama mengeluarkan suatu yang dalam tubuh. Tapi dibantah bahwasanya itu kias, bertentangan dengan keumuman. Ini apa namanya, mafhum dari ayat ini, bahkan kita bukan mafhum, mantuk dari ayat ini, semua di balik dua ini hukumnya haram, maka tidak bisa dikias, dipertentangan dengan kias tersebut yang kiasnya lemah. Wallahu alam bisawab, bahwasanya masturbasi atau lain hukumnya haram kecuali dalam kondisi darurat. Allah mengatakan dalam kondisi darurat, orang takut berzina, orang takut terjerumus dalam keharaman, dia boleh masturbasi. Saya seorang berpisah dari istrinya di luar negeri, kemudian dia takut kalau dia berzina, ya onani enggak apa-apa ya, sehingga dia tidak terjerumus dalam maksiat ya. Atau dia takut melihat yang tidak-tidak, tertarik hatinya, hasratnya pengin nonton macam-macam, mending dia masturbasi daripada dia melihat hal yang haram ya. Itu contoh, dia darurat dan ini diperbolehkan karena kondisi apa, darurat, tapi hukum asalnya tidak diperbolehkan. Wallahu alam bisawab. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga salat mereka itu perhatian waktunya, kemudian menjaga rukunnya, menjaga syaratnya, menjaga kewajiban-kewajibannya. Di sini lihat, di sini Allah membedakan antara orang yang khusyuk dengan menjaga salat, dua hal yang berbeda. Di ayat pertama, walladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Di ayat terakhir Allah tutup juga dengan salat. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Oh, sebelumnya, walladzina hum li amanati ma'adihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga amanah mereka dan menjaga janji mereka ya. Amanah banyak ya, amanah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah amanahkan kepada kita, Allah amanahkan istri bayi kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wastahlaltum furujahunna bi amanatillah ya. Fa innahunna awanin indakum akhadtumuhunna bi kalimatillah wastahlaftum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi istri adalah amanah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah, maka harus ditunaikan amanah tersebut, jangan dizalimi, tunaikan hak-haknya ya. Anak-anak juga amanah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, kalian ditanya pertanggungjawaban terhadap anak-anak. Kita punya amanah laki-laki, amanah istri, amanah anak-anak. Jangan kita senang-senangkan mereka, kita berikan apa yang mereka mau, akhirnya kita menjadi pengkhianat ya. Pengkhianat terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena mengkhianati amanah tersebut merusak anak-anak, mengikuti kesenangan mereka. Banyak amanah yang harus kita kerjakan. Semua perkara yang wajib itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan amanah, amanahnya orang harus ditunaikan, dijaga ya. Berkaitan dengan hak-hak orang, harta orang itu amanah. Demikian juga janji-janji ya. Wa ahdihim ra'un, kalau mereka sudah berjanji, seorang berjanji kepada Allah, maka dia harus tunaikan. Ya, kalau dia bernazar, dia harus tunaikan ya. Berjanji kepada Allah, dia tunaikan. Dia catat, jangan asal berjanji kepada Allah, tidak dia tunaikan. Demikian janjinya kepada orang lain. Ya, dia tunaikan janjinya, tidak asal janji-janji tanpa dia tunaikan dan dia lupakan ya. Orang-orang penghuni Firdaus, mereka menunaikan amanah dan menunaikan janji. Kulladzinahum ala salawatihim yuhafidzun, tadi orang yang jaga salat, di sini saya katakan tadi dibedakan antara yang khusyuk dengan yang menjaga. Menjaga maksudnya menjaga salat waktunya dikerjakan pada waktunya, menjaga rukun-rukunnya, menjaga wajib-wajibnya secara zahir. Beda dengan khusyuk, khusyuk masalah hati. Jadi ada dua hal yang berbeda. Bisa jadi orang salat khusyuk tapi dia tidak menjaga salat. Salatnya tidak pada waktunya, dilambat-lambatin, kemudian kurang perhatian sama sunnah-sunnahnya misalnya. Ada orang yang mungkin menjaga sholat, tapi khusyuknya enggak ada. Yang diminta oleh Allah dua-duanya. Engkau menjaga sholat, jaga kewajibannya, syaratnya, wajib-wajibnya, dan engkau juga khusyuk dalam sholat, dua-duanya. Syarat sebagai masuk surga Firdaus, ya. Dua-duanya harus dijaga. Setelah itu Allah berfirman, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat warisan, alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Surga Firdaus adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus fa innahu a'la al-jannah." Kalau kalian minta kepada Allah, fas'aluhu al-firdaus fa innahu awsatul jannah, dia yang paling tengah, wa a'la al-jannah, dan yang paling tinggi. Wa fawquhu al-arsyur rahman, dan di atas surga Firdaus langsung arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan dari situlah kemudian mengalir sungai-sungai surga. Jadi surga Firdaus surga yang paling tengah dan yang paling tinggi. Yang paling tengah paling tinggi, ya kalau kita secara zahirnya begini berarti, dia yang paling tengah tapi yang paling tinggi. Paling tengah dan yang paling tinggi ya. Di surga Firdaus, dan dia paling tinggi, setelah itu kemudian ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi suruh kita untuk minta surga Firdaus. Nah, Nabi suruh minta, nah ini cara-caranya. Anda ingin surga Firdaus, ini cara-caranya, syarat-syaratnya. Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Kenapa disebut orang-orang yang melakukan sifat-sifat tersebut berarti telah mewarisi surga Firdaus? Karena memang setiap mukmin diberikan apa namanya dua kapling, kapling di surga dan kapling di neraka. Ya, kapling surga, kapling di neraka. Kata Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin illa lahu manzilan." Tidak seorang pun dari kalian kecuali memiliki dua kapling. Ya, manzilun fil jannah, tempat tinggal di surga. Manzilun finnar, tempat tinggal di neraka. Fa idza mata fadakhalan nar, kalau ada seorang mati dan masuk neraka, waritha ahlul jannah manzilahu, maka penghuni surga akan mewarisi tempat tinggal dia, yang harusnya kalau dia bertakwa dia masuk, karena dia masuk neraka maka surganya diambil oleh penghuni surga. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka itulah firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul waritsun, mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Dan ini hadis riwayat Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan Allah menyebutkan surga warisan dalam banyak ayat, seperti dalam ayat ini. Ulaika humul waritsun, mereka orang yang mewarisi surga Firdaus. Dalam ayat yang lain, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Demikian juga dalam ayat yang lain, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun, dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian karena amal soleh kalian. Dan kita tahu namanya waris itu ada memberi, Allah menamakan surga warisan, ada faedah di antaranya. Warisan adalah pemilikan yang paling kuat. Kalau dapat waris sudah selesai. Beda kalau jual beli bisa dibatalin, apalagi hadiah bisa dibatalin ya. Kalau waris selesai, yang punya udah meninggal diambil, enggak ada yang bisa membatalkan waris. Maka kepemilikan yang paling kuat adalah waris. Yang kedua, isyarat bahwasanya surga itu diwariskan kepada kalian karena amal yang kalian lakukan memang benar sebab dapat surga, tapi tidak ada nilainya dibandingkan surga tersebut. Kalian hanya beramal 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sementara ganjarannya berupa surga yang kekal abadi dengan kenikmatan yang sempurna. Maka disebut dengan warisan, seakan-akan tidak apa yang kalian keluarkan tidak sebanding dengan yang kalian dapatkan. Seperti seorang anak tidak tahu apa-apa, tahu-tahu dapat warisan. Dia enggak kerja apa-apa, cuma statusnya sebagai anak. Ayahnya meninggal dapat warisan. Ya sama, seperti seorang beramal yang amal sekedarnya, kemudian tahu-tahu dapat warisan surga yang tidak ada bandingnya dengan amal yang dilakukan. Makanya Rasulullah mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi. Tidak seorang dari kalian masuk surga dengan amalnya. Wala anta Rasulullah, engkau juga masuk surga bukan karena amalmu, kata Nabi. Wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi. Tapi aku masuk surga karena rahmat Allah telah meliputiku. Baik, dan mereka kekal dalam surga Firdaus. Ini saja yang disampaikan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan lain bulan depan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.